Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Syekh Shalih Futaini Kentusi hafizallahu taala yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua, dan juga kepada Al-Ustaz Qomar Suaidi hafizahullah yang telah menerjemahkannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin peserta udhoroh hafizahullahu jami'an, dengan berakhirnya muhadhoroh sesi ini, maka telah berakhir pula serangkaian acara daurah masyayikh Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ke-11 atau yang ke-12 yang diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta. Dengan ini panitia mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh yang telah berkenan untuk menyampaikan muhadharahnya dari awal sampai akhir, dan juga kepada para asatidah al-kiram yang telah berkenan untuk menerjemahkannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemda Bantul beserta jajarannya, kepada Polres Bantul beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan rekomendasi atas kegiatan ini, juga kepada Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul ini yang telah memberikan tempat untuk berlangsungnya acara daurah ini.